Dan asma Allah Al-Muhit, apa makna asma Allah Al-Muhit? Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Asbahani juga Al-Imam Al-Baihaqi tentang makna Al-Muhit, ay annahu huwa alladhi ahatat qudratuhu bi jami'i khalqihi. Bahwasannya yang dimaksud dengan Al-Muhit yakni yang kemampuannya atau kekuatannya itu meliputi seluruh makhluk. Itu arti Al-Muhit. Wa huwa alladhi ahata bi kulli shay'in 'ilma. Demikian pula ilmunya meliputi segala sesuatu. Artinya dia Maha tahu. Allah Maha tahu segala sesuatu. Wa ahsa kulli shay'in 'adada. Dan hanya dia yang mampu untuk menghitung segala sesuatu. Ya, ini makna Al-Muhit. Kekuatan, kemampuan dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Baik.